Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit karena Ustazuna Abdurrahman Mubarak beliau masih ada kesibukan yang lain. Kita baca sedikit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan naam faedah kepada kita. Dan juga sebagai sekedar mengingatkan di antara kita bahwasanya janganlah kita menjadi bosan karena banyak durus yang mengingatkan kepada kita tentang bid'ah, tentang syirik. Betapa banyak orang-orang yang dulu atau kemarin belum lama duduk bersama kita. Naam, belajar bersama kita atau mungkin berdakwah, berjuang menegakkan naam dakwah yang mulia ini bersama kita, akan tetapi sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu tiba-tiba mereka meninggalkan kita, meninggalkan dakwah ini. Dan bukan tidak mungkin mereka akan semakin jauh, semakin jauh digelincirkan. Naam. Hingga akhirnya benar-benar meninggalkan dakwah yang mulia ini. Juga betapa banyak manusia yang tadinya dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia tergelincir. Naam. Kepada kesyirikan. Dan ini adalah bukan perkara yang mustahil terjadi atas setiap manusia. Nah, betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai da'i ilallah, dipanggil ustaz, akan tetapi dia pada hakikatnya adalah dukun. Nah, betapa banyak orang yang tadinya mendengar ucapannya sedikit kagum, akhirnya mendengarkan semakin banyak, semakin terpikat dan seterusnya, akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Nah, oleh karena itu dakwah ini adalah dakwah tauhid yang menyeru manusia kepada tauhid, yang mana tauhid itu adalah merupakan perkara yang paling agung, paling besar, yang dengannya akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang abadi. Naam. Kemudian syirik adalah merupakan dosa yang paling besarnya, yang dengannya akan mengantarkan kepada kesengsaraan yang paling naam dahsyat ukubahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kekal abadi. Iya dan billah. Oleh karena itu naam kita membaca dan mempelajari kitab-kitab ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang di sana memperingatkan banyak tentang bahayanya kebid'ahan, kesyirikan. Nah, dan karena kebid'ahan itu adalah jembatan menuju kepada kekufuran. Oleh karena itu, kita jangan sampai bosan ketika mendengarkan banyak kajian-kajian yang menyinggung dan memperingatkan kita tentang hal ini. Nah, kita lanjutkan sedikit sampai kita kepada ucapan Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang sempurnanya agama ini sebelum wafatnya atau diwafatkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama ini berada di atas puncak kesempurnaannya. Naam. Faqala famatu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila waqad akmalallahu ad-din lil ummah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala wafatkan nabinya, atau tidaklah diwafatkan nabinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk umatnya. Fa ayyu syai'in ba'da dzalika yuhdatsu fa innahu mardudun. Maka apapun amalan perbuatan yang diadakan di dalam agama ini, maka sesungguhnya amalan tersebut tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Naam. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, yakni urusan beliau adalah urusan perkara agama, bukan perkara dunia. Naam, ma laisa minhu, yang tidak ada perintah darinya, maka dia ditolak. Tertolak. Naam. Ini adalah hadis yang mengisyaratkan orang yang benar-benar mengada-adakan perkara baru yang tadinya tidak ada di dalam agama ini, kemudian dia membuatnya menjadi ada. Nah, amalan yang tadinya tidak diperintahkan sama sekali oleh baginda Nabi, kemudian orang tersebut mengadakannya. Wa fi riwayatin, adapun di riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari sisi kami, maka dia tertolak. Asalnya dia ada, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau, akan tetapi kemudian orang tersebut menambah-nambah atau menguranginya. Naam, maka salah satu di antara keduanya apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardud indallahi Subhanahu wa taala. Faman ahdatha fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam aw amila amalan laisa alaihi amru Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqbal 'indallah. Naam. Maka barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, atau mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya amalan tersebut tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mardudun ala sahibihi. Maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa in kana sahibuhu husnan niyyah, meskipun orang yang mengamalkannya, melakukannya, dia memiliki niat yang baik. Wa yuridul ajra, dan dia menginginkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki niat yang baik, dia ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan yang dia amalkan adalah perkara yang muhdats. Fahada la yusawwiku albid'ah. Naam. Maka yang demikian itu, naam, Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan adanya kebid'ahan. Walau hasuna qasdu sahibiha, meskipun niat orang yang melakukannya adalah niat yang baik. Naam, Aw nawa biha ataqarrub ilallah, meskipun dia meniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadhihi ziyadatu khairin. Naam, dengan mengatakan ini adalah tambahan yang baik. Naam, tambahan amal kebaikan. Naam, akan tetapi naqulu lahu hadhihi ziyadatu syarr, maka kita katakan ini adalah tambahan yang jelek. Wa laysat khairan, dan tidak ada kebaikan padanya. Segala perkara yang diada-adakan sedikit atau sekecil apapun, maka itu adalah perkara yang ditolak. Naam, karena agama ini sudah sempurna. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik, naam, rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan naam agama ini perkara yang baru, maka dia telah menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjalankan amanah. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala telah naam menyempurnakan agamanya. Naam, dan Nabi sudah menyampaikan risalahnya seluruhnya secara sempurna, akan tetapi masih ada orang yang mengada-adakan perkara baru. Naam, berarti secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam naam wa iyadubillah mengkhianati naam risalah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Naam, naudzubillah. Makanya ini adalah salah satu keburukan daripada bid'ah. Naam. Kemudian beliau mengatakan al-khair fi ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Beliau mengatakan sesungguhnya sebaik-baik naam ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek perkara-perkara naam sejelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Naam, kata beliau, hadza dalilun ala annal bid'ata syarrun. Ini menjadi dalil bahwasanya kebid'ahan itu adalah perkara yang jelek. In kana sahibuha yadunnu annaha khairun, meskipun orang yang melakukannya, melakukan kebid'ahan itu, dia menyangka naam amalan tersebut adalah amalan yang baik. Naam, masih panjang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan ila waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.